بسم الله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. Pada sore hari ini, hari Sabtu 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Januari 2019, kita menghadiri majelis tausiah Lin Nisa di kota Batam. Majelis seperti ini, saya sebagai pemateri dan kalian sebagai pendengarnya adalah majelis ta'awun, saling menolong di atas agama Allah. Saling menolong di atas iman yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk upaya tolong-menolong itu adalah saling menasehati. Wal mu'minun ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mu'minin serta kaum mu'minat, sebahagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tidak berarti pemateri atau penyampai nasihat lebih baik dan lebih bertakwa dibandingkan yang mendengarkannya. Sebatas menjalankan perintah Allah yang tadi kita dengarkan dalam ayat, kemudian perintah Allah dalam ayatnya wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, hendaknya kalian saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Menjalankan hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam terkait 6 hak seorang muslim dari muslim lainnya. Wa idza stansahaka fansahlah. Alhamdulillah. Jika seorang muslim saudaramu itu meminta nasihat, sampaikan dan berikan nasihat itu untuknya. Demikian majelis ini. Semoga pemateri menjadi orang pertama mendapatkan manfaat dari nasihat ini, manfaat iman, manfaat amal, kemudian yang mendengarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maha mengetahui segala sesuatu ketika meletakkan aturan dan syariatnya. Allah maha adil dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, maha berilmu, maha mengetahui saat meletakkan syariat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat untuk diamalkan, untuk diterapkan, syariat itu ada yang terkait dengan hak-hak Allah, murni hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, terkait tauhid dan iman. Ada pula yang kaitannya dengan hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Terkait yang pertama, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala, disimpulkan dan dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himarin. Suatu hari aku pernah berbonceng Nabi mengendarai seekor himar, seekor keledai. Faqala li ya Mu'adz, kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hambanya, dan apa itu hak para hamba yang akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi menjawab, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menjadikan sekutu atau tandingan, tidak berbuat syirik baginya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba dari Allah adalah Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang bertauhid dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kaum muslimat yang semoga selalu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hak Allah. Untuk memenuhi hak Allah yang kita merasa berkewajiban untuk memenuhinya, tidak mungkin terwujud, tidak bisa terrealisasi, kalau kita tidak mengerti dan tidak berilmu tentang apa saja hak-hak Allah, bagaimana rincian dari jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, yang dijawab secara ringkas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak mungkin kita bisa mewujudkannya kalau kita tidak berilmu tentang hak-hak Allah, tentang tauhid. Karenanya, saya menghimbau diri saya, keluarga saya, teman-teman, dan seluruh kaum muslimin untuk meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh, serius, belajar tauhid. At-tauhid dalam bentuk beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada makhluknya. Dan menghindarkan diri dari perbuatan kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama telah menuliskan karya-karya di bidang tauhid. Baik tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhid dalam perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditulis berbagai karya di bidang ini. Ataupun tauhid dalam al-asma wa sifat. Tauhid dalam bidang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menuntut dari kita pengorbanan, waktu, tenaga, dan pikiran. Begitu juga yang kedua, syariat Allah yang Allah turunkan terkait dengan hubungan antar hamba. Allah mengaturnya. Allah merinci di dalam Al-Quran. Dan lebih dijabarkan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita satu sama lain dengan posisi dan status yang berbeda-beda. Ada posisi ulama, ada posisi umat, ada posisi pemimpin, ada pula rakyat, ada suami, ada istri, ada muslim, ada kafir, ada kaya, ada miskin, dan seterusnya. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya. Kemudian Allah di dalam Al-Quran berkata, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, sebagai ibtila, cobaan. أَتَصْبِرُونَ. Apakah kalian mau bersabar? Kata para mufassir, yakni apakah kalian mau bersabar menunaikan hak-hak syariat terkait masing-masing hamba tadi. Ketika kita berposisi sebagai umat menghadapi para ulama, apakah kita sudah menjalankan syariat terkait hak para ulama dan kewajiban kita menyikapi para ulama? Begitu juga para ulama diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya umat. Apakah ulama akan tetap istiqamah? Bersabar menunaikan hak-hak umat? Ataukah sebaliknya? Begitu juga seorang yang kaya merupakan ujian bagi yang miskin. Apakah yang kaya akan menunaikan syariat Allah terkait hamba-hamba Allah yang miskin? Sebaliknya, yang miskin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya yang kaya. Allah mengatur syariat masing-masingnya. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar menjalankannya atau tidak bersabar? Seorang suami merupakan fitnah, ujian bagi seorang istri. Allah meletakkan kewajiban-kewajiban kepada seorang istri terkait hak suaminya. Apakah istri akan bersabar menunaikan syariat Allah, hukum-hukum Allah terkait suaminya? Ataukah dia akan mengikuti hawa nafsunya, emosinya, gengsinya, sakit hatinya untuk menunaikan syariat Allah terkait hak-hak suami dan kewajiban dirinya yang harus ditunaikan? Sebaliknya juga seorang suami demikian. Allah letakkan syariat yang Allah wajibkan atasnya untuk ditunaikan terkait hak-hak istri. Namun di majlis ini yang hadir adalah kaum wanita. Lebih tepat kalau kita membahas apa yang Allah syariatkan untuk kaum wanita. Kaum muslimat yang semoga Allah merahmati saya dan kalian semuanya. Ayat yang tadi kita dengarkan terakhir, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Apakah kalian mau bersabar dan sesungguhnya Rabbmu itu basira, maha melihat segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu dari perbuatan-perbuatan hambanya dan yang lainnya. Jangan sampai ada sebuah syariat yang kita abaikan karena kita sakit hati terhadap pihak lain. Sehingga kita korbankan syariat demi menuruti hawa nafsu kita yang bernama sakit hati. Atau sengaja syariat Allah tidak ditunaikan terkait hak saudara kita. Dalam hal ini, yang saya maksud adalah konteks suami sebagai ujian dan cobaan, sebagai pemimpin rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk selalu mengedepankan syariat dan meninggalkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu dan bisikannya akan menyesatkan kita dari jalan agama Allah. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, salah satu nabi dari para nabi Allah, sungguh aku telah menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Beliau adalah nabi sekaligus khalifah. Maka hendaknya engkau menghukumi segala yang terjadi di antara manusia ini dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan dorongan hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah. Maka yang itu, jika engkau mengikuti ajakan hawa nafsu, yudhillaka an sabilillah, pasti akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah. Bersikap adil dan sportif dalam menyikapi semua yang ada di sekitar kita. Adil dan sportif dalam menyikapi anak-anak. Adil dan sportif ilmiah dalam menyikapi kedua orang tua. Adil dan sportif ilmiah dalam menyikapi tetangga. Dan adil sportif ilmiah dalam menyikapi suami. Ketika kita menyikapi suami dalam kehidupan rumah tangga, atau seorang istri menyikapi suaminya dalam kehidupan rumah tangganya dengan hawa nafsu, maka benar-benar dia terancam. Terancam keistiqomahannya, keimanannya, untuk dia kemudian keluar dari rel as-siratil mustaqim. InsyaAllah, para ummahat An-Nisa sudah sering mendengar kajian, mempelajari terkait hak-hak para suami, dalil-dalil Al-Quran dan sunnah tentangnya. Namun yang penting saya ingatkan pada majlis kali ini adalah bersikap adil, menghukumi segala sesuatu dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawwamina lillah syuhada'a بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Qawwamina lillah. Orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, apa motivatornya? Karena Allah. Ingin mendapatkan ridha Allah. Ingin mendapatkan akhirat yang Allah janjikan. Dan takut kepada azabnya. Tidaklah dia menegakkan kebenaran karena manusia. Tidaklah dia menegakkan kebenaran karena materi atau sebab-sebab lainnya. Tapi dia menegakkan kebenaran dan selalu menegakkannya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin dia menjadi orang yang menegakkan kebenaran untuk dikatakan dan dipuji, disanjung oleh manusia bahwa dia adalah orang yang selalu menegakkan kebenaran. Tetapi benar-benar dia lakukan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan jannahnya dan takut kepada azabnya. Tentu untuk kita bisa menjadi qawwamina lillah, orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, tidak mungkin bisa terwujud tanpa ilmu, tanpa belajar apa itu al-haq yang akan saya tegakkan. Apa itu kebenaran yang ingin selalu saya wujudkan? Tanpa dia belajar, tidak mungkin terwujud. Karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mewajibkan talabul ilmi. Dalam sabdanya beliau mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain yang tidak bisa lepas setiap pribadi dari hukum ini. Talabul ilmi yang fardu ain adalah terkait ilmu yang dengannya dia mengenal, mengetahui, memahami perkara-perkara wajib. Baik wajib dalam bidang akidah, di bidang iman, di bidang ibadah, akhlak dan muamalah. Sehingga perintah ini dalam ayat terakhir yang kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, tidak mungkin bisa terwujud tanpa talabul ilmi. Kemudian Allah lanjutkan, syuhada abil qist, dan hendaknya kalian menjadi saksi-saksi yang menegakkan persaksiannya di atas sikap adil. Seperti yang sebelumnya, tidak mungkin seorang bisa bersifat adil, bersikap sportif, insaf, kalau dia tidak mengenal syariat. Karena keadilan yang hakiki ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu keadilan yang hakiki. Tidak mungkin seorang bisa bersikap adil kalau tidak mengerti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Kenapa enggak adil? Benci. Kenapa kamu enggak mau bersaksi bahwa si fulan sebenarnya tidak melakukan hal itu, padahal kamu tahu bahwa si fulan itu tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepadanya. Kamu tahu itu. Kenapa kamu diam? Sakit hati. Si fulan pernah merugikannya dalam urusan perdagangan. Sakit hati. Diuji oleh Allah. Diberi ujian, diberi fitnah ini orang. Saatnya dia menyampaikan persaksiannya demi agar hamba ini tidak terzalimi dengan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang sekitar. Dia tahu bahwa tuduhan itu adalah batil, adalah dusta. Tapi dia diam. Kenapa? Karena si fulanah dulu pernah merugikan dia dalam urusan materi, perdagangan misalkan. Atau si fulan dulu pernah memarahi putranya. Atau si fulanah dulu pernah menyinggung perasaannya. Subhanallah. Allah menguji hamba ini. Dia tidak mau berbuat adil karena sakit hati, karena kebencian. Dan itu akan menyeret dia dalam jurang penyimpangan dan kesesatan. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tidak adil di dalam bersaksi, tidak adil di dalam berucap. Ayuhan nisa, ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian dari jalan yang kadang tidak tersangka, tidak terhitung, tidak terduga. Maka selalulah kita bertakwa. Karenanya dalam ayat ini pula Allah mengatakan, i'dilu, berbuat adillah kalian. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallah khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui secara detail, secara rinci, segala apa yang kalian lakukan. Banyak memohon kepada Allah untuk kita selalu menjadi hambanya yang menegakkan kebenaran dimanapun dan kepada siapapun, kapanpun. Dan itu sulit terwujud tanpa pertolongan Allah. Mintalah pertolongan kepadanya. Jangan bersandar kepada ilmu kita. Jangan bersandar kepada kawan kita atau kepandaian kita. Bersandarlah dan bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan permasalahan ini, kembali saya ingin menasihatkan diri saya dan semua yang mendengarkannya. Dan semoga nasihat ini bermanfaat. Yaitu, mengikhlaskan niat dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena keikhlasan itu akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Akan mendorong kita untuk bertakwa. Mendorong kita untuk berilmu. Mendorong kita untuk berbuat adil. Mendorong kita untuk sabar. Kalian sebagai wanita, dan terkhusus sebagai istri, ikhlaskan kepada Allah dalam menjalankan syariatnya. Di antara syariat Allah adalah rumah tangga. Rumah tangga adalah salah satu sarana ibadah. Ikhlaskan niat dalam berumah tangga, bahwa saya menjadikan rumah tangga ini untuk meraih kehidupan akhirat. Saya melayani suami dalam semua hak-haknya karena mengharapkan kehidupan yang indah di akhirat nanti, dan saya takut kepada azabnya. Sehingga saat dia menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, dia tidak mudah goyah. Karena dia tahu dan sadar bahwa rumah tangga ini adalah ibadah. Dia tahu bahwa rumah tangga ini adalah syariat. Dia benar-benar mengikhlaskan niat kepada Allah. Tidak ingin dipuji oleh sesama wanita bahwa ini adalah seorang ibu rumah tangga yang taat kepada suaminya. Ini seorang ibu rumah tangga yang menunaikan hak-hak suaminya. Dan seterusnya. Enggak. Dia lakukan karena Allah. Sehingga dipuji ataukah tidak dipuji. Tidak merubah semangatnya. Tidak menjadi bangga dan ujub. Ria saat dipuji dan diketahui orang kebaikannya. Dan tidak putus asa, tidak pesimis, tidak kecil hati, tidak berhenti dari amal soleh. Saat lingkungan dan sekitarnya tidak memujinya. Baik pujian dan sanjungan dari suami ataukah yang lainnya. Seorang istri yang mukhlisah, yang benar-benar ikhlas dalam berumah tangga karena Allah. Saat dia berbuat untuk suami dan anak-anaknya. Sang suami tidak pernah memujinya. Karena memang kebetulan sang suami bukan tipe orang yang mudah memuji. Cenderung pendiam. Kondisi ini tidak merubah semangatnya. Tetap dia melayani suami. Dia selalu mengatakan dalam hatinya. Suami ini adalah hamba Allah yang saya diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan haknya. Dan suami saya ini punya Allah yang selalu melihat. Suami saya ini punya Allah yang akan membelanya ketika dia dizalimi. Suami saya ini punya Allah yang Allah akan menolongnya ketika saya tidak menolongnya. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus seorang wanita, seorang istri yang Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Yang kebetulan kelebihan itu dengan izin Allah, dengan kehendaknya yang ingin menjadikan hubungan antar hamba ini sebagai cobaan dan ujian. Kebetulan sang suami tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri. Baik dalam hal nasab. Nasab sang suami dalam pandangan masyarakat tidak setara, tidak setinggi atau sederajat dengan nasab istri. Atau dalam hal kepandaian. Subhanallah, sang istri diberi oleh Allah kelebihan dalam bentuk kecerdasan. Yang kebetulan belum dimiliki oleh sang suami. Atau Allah berikan kepada istri tersebut kemudahan dalam urusan dunia, materi. Berhasil di dalam beberapa usaha yang belum Allah berikan kepada sang suami. Allah uji. Allah jadikan ini sebagai arena fitnah. Arena cobaan. Apakah sang istri akan tetap di rel istiqamah? Ketika dia diberi kepandaian, apakah dia akan bersyukur? Akan selalu menggunakan kepandaian dan kecerdasannya untuk ketakwaan kepada Allah? Atau dia akan gunakan untuk meremehkan orang lain? Meremehkan suami? Allah berikan kepadanya kecerdasan dan kepandaian baik dalam hukum agama ataukah yang lainnya. Apakah dia akan menjadi seorang yang mudah menerima nasihat suami saat ternyata nasihat suami itu benar, saat ternyata nasihat suami itu mencocoki dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan realita. Ataukah dia akan menyombongkan diri melihat sang suami derajat keilmuan dan kecerdasannya di bawah dia. Demikian seterusnya. Al-ikhlas, keikhlasan seorang hamba dalam beragama, membantu dia untuk istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang tidak ada yang tanpa pengorbanan. Masing-masing sesuai dengan predikatnya, sesuai dengan derajatnya, cobaan itu datang menemuinya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Karena itu An-Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Para nabi. Kalau kita membaca sejarah, ujian yang menimpa para nabi, baik ujian fisik maupun perasaan, jauh-jauh di atas yang lainnya dari hamba-hamba Allah. Kemudian ujian itu menimpa hamba-hamba yang lainnya, nilai dan kadarnya sesuai dengan tingkat keagamaan, tingkat keimanan, tingkat ketakwaan masing-masing. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, yubtala rajulu bihasabi dinih. In kana fi dinihi salabah, ishtadda bala'uh. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanannya. Jika dalam keimanannya didapati kekokohan, kekuatan, maka ujiannya pun akan bertambah. Semakin kita bersemangat beramal dengan syariat Allah, maka akan semakin meningkat ujian itu. Sabar adalah jalan keluarnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Dan terus istiqamah di atas kesabaran tersebut. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Hendaknya kalian meminta tolong dalam upaya istiqamah melalui amalan kesabaran dan amalan sholat. Sabar di dalam menjalankan syariat ini. Dalam kehidupan yang tidak lama lagi. Dalam kehidupan yang sejenak. Yang kita tidak tahu kapan kita mengakhiri kehidupan ini. Ikhlas akan melahirkan kesabaran. Seorang yang mukhlis dalam berislam, seorang yang ikhlas di dalam menjalankan Islam, dalam beriman, dalam beramal, pasti dia sabar. Pasti dia sabar. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis, yang tidak ikhlas, dia enggak sabar, enggak bertahan dia. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَى. Seorang yang amalannya itu bukan karena Allah, Allah perumpamakan seperti az-zabad, seperti buih. Terlihat sejenak, kemudian dia pergi. Sirna. Tapi seorang yang beramal karena Allah, يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Akan kokoh tetap abadi. Istiqamah. Begitu juga ikhlas di dalam bermanhaj. Di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah. Jangan sampai akidah kita dan manhaj kita, Al-Quran dan as-sunnah yang kita pegang ini, kita amalkan ini, kemudian kita tinggalkan karena satu kepentingan. Berapa banyak, saya beri contoh, terkait kehidupan rumah tangga. Seorang suami istri, yang dulunya di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang sahihah, kemudian sang istri menjual manhajnya karena perceraian. Dia mengalami perjalanan rumah tangga yang terganggu, rumah tangga yang tidak kondusif, hingga berakhir dengan perceraian. Dan ternyata perceraian itu pun juga menyeretnya kepada penyimpangan. Dia tinggalkan manhajnya, dia tinggalkan keistiqomahannya, dia tidak lagi beramal dengan syariat Allah karena perceraian. Subhanallah. Apakah saudari beragama karena rumah tangga, karena suami? Apakah saudari bermanhaj dan berakidah karena suami, bukan karena Allah? Ketika kecewa kepada suami, saudari tinggalkan manhaj ini? Karena ketika kecewa kepada suami atau bercerai dengan suaminya, kemudian digadaikan manhaj ini? Lalu untuk siapa saudari beramal? Untuk siapa selama ini saudari menjalankan syariat? Sebagian wanita, dia berjilbab. Dia mengamalkan beberapa syariat. Ketika terjadi keretakan dalam rumah tangganya, dia tinggalkan syariat Allah. Ya subhanallah, betapa murahnya syariat ini. Betapa murahnya dan tidak berharga di hadapan seorang istri tersebut. Ikhlaskan niat dalam beragama. Ikhlaskan niat di dalam menjalankan syariat Allah. Allah pasti tolong kita. Dan banyaklah berdoa kepada Allah. Diringi dengan istighfar. Diringi dengan banyak beristighfar. Memohon ampun. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Karena istighfar dan taubat itu akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Allah sangat senang kepada hambanya ketika dia bertobat dan beristighfar. Dan tadi disebutkan istighfar dan taubat itu mengantarkan kepada keistiqomahan, kesuksesan. Allah mengatakan, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses. Sukses dengan membawa keistiqomahan. Sukses menghadap Allah dengan membawa iman dan takwa dan amal soleh. Dengan banyak bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada hambanya ketika memperbanyak istighfar dan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar hatta tatlu' asy-syams min maghribiha." Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar para pelaku dosa di malam hari mau bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku-pelaku dosa di siang hari bertobat kepadanya. Dan itu terus berlangsung setiap hari sampai terbitnya matahari dari arah barat. Nabi kita alaihi salatu wassalam teladan dan uswah hasanah bagi kita. Beliau mengatakan, "Tubu ilallah jami'an fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Bilangan ini bukan perkara yang mudah. Coba diingat sehari ini kita berapa kali bertaubat kepada Allah. Secara lisan saja. Berapa kali kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Secara lisan. Belum kita berbicara apa yang ada dalam sanubari kita saat mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali kita sehari beristighfar, wahai nisa? Berapa kali kita berdosa pada hari ini? Berapa kali hati kita berbuat dosa dengan sombong, dengan hasad, iri dengki, dengan ujub? Berapa kali sehari ini kita berdosa dengan lisan kita, dalam rumah tangga kita, atau ketika berjumpa dengan kawan kita? Berapa kali sehari ini kita berdosa dengan pandangan mata kita? Lalu kapan kita bertobat kepada Allah? Dan berapa kali kita bertobat? Kalau Nabi alaihissalatu wassalam yang ma'sum, yang terlindungi oleh Allah dari berbagai dosa, mengatakan, inni astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat atau beristighfar dalam sehari ini 100 kali. Banyaklah beristighfar, wahai ummahat. Dan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada kaum nisa untuk menggunakan waktu dan segala yang Allah berikan kepada kita dari berbagai bentuk karunia dan nikmat untuk dan dalam rangka takwa kepadanya. Siapa yang Allah berikan kepadanya materi sedikit apalagi banyak, gunakan materi itu untuk bertakwa kepada Allah. Karena dialah Allah yang memberikannya kepada kita. Barang siapa yang diberi kenikmatan kesehatan, manfaatkan kesehatan itu untuk takwa, jangan untuk kemaksiatan. Barang siapa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepandaian dan kecerdasan, manfaatkan. Diberi kenikmatan, nikmat waktu juga demikian. Hindarkan berbagai perkara yang melalaikan kita dari bertakwa. Hindarkan majlis-majlis yang tidak bermanfaat. Majlis-majlis yang di dalamnya hanya ada qila wa qal, dari katanya ke katanya. Tinggalkan majlis-majlis yang di dalamnya hanya ghibah, menyebutkan kejelekan saudaranya. Hindarkan dari majlis-majlis yang di sana terdapat kesombongan dan berbangga diri. Banyaklah kalian di rumah-rumah kalian. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayatnya, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaknya kalian, wahai wanita, berdiam diri di rumah-rumah kalian. Manfaatkan apa yang kalian punya. Semuanya untuk takwa kepada Allah. Demikian nasihat di sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebab diampuninya dosa saya dan turunnya taufik untuk beramal saleh dan bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.